Apakah kemauan hamba juga ditakdirkan Allah? Iya. Sehubungan dengan mau tidaknya melakukan ketaatan? Iya. Karena itulah, sehabis kita melakukan ketaatan, iya, karena itu keimanan kita, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita yakin, karena Allah yang menginginkannya. Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Berarti, sebab keistiqamahan kembali kepada kemauan. Tetapi lanjutkan ayatnya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidak ada satupun yang kalian kehendaki, kecuali hanya karena Rabb alam semesta menghendakinya. Itu keimanan. Harus gabungkan kedua-duanya. Agar supaya sehabis melakukan amalan, amalan kita melahirkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak jamaah, yang muncul adalah ketakabur, ketakaburan, dan memandang diri kita hebat dan semacam itu.